Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بعد فيل dilihat dari sisi berubah dan tidaknya harakat akhirnya dibagi menjadi berapa bagian. Aba Talhah, dua bagian, sebutkan. Mu'arad dan Mabni. Apa yang dimaksud dengan Mu'arad? Fi'il Mu'arad wa Aba Ali. Apa yang dimaksud dengan mu'arab, fi'il mu'arab? Fi'il mu'arab. Fi'il yang bisa berubah harokat akhirnya dengan sebab amil yang masuk kepadanya. Ahsanta. Contoh fi'il yang mu'arab seperti apa? Aba Ghassan. Yaktubu. Naam. Yaktubu contoh fi'il mu'arab. Yaktubu ini dalam keadaan apa, Aba Abdurrazzaq? Dalam keadaan marfu. Nah, kenapa marfu? Kenapa marfu? Nah, karena tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm. Coba bukti apa tanda rafa'nya? Dhamma. Kenapa dengan dhamma tanda rafa'nya? Karena fil mudhari sahihul akhir. Ahsanta. Coba buktikan fi'il mudhari yaktubu adalah fi'il mu'arab yang bisa berubah harakat akhirnya. Aba Ilda, buktikan. Lan yaktuba. Nah, berubah harokat akhirnya. Asal yaktubu dimasuki lan menjadi lan yaktuba. Kalau begitu, apa keadaan yaktuba setelah dimasuki lan ini? Aba Hakim. Marfu, mansub, majzum. Mansub. Nah, lan yaktuba fil mudhari mansub. Kenapa mansub? Aba Hakim, kenapa mansub? Karena dimasuki amil nasab. Apa amil nasabnya? Lan. Nah. Apa tanda nasabnya lan yaktuba? Kenapa dengan fathah? Kenapa tanda nasabnya dengan fathah? Nah, karena sahihul akhir. Nah, buktikan lagi bahwasanya yaktubu adalah fi'il mu'arab. Yang pertama dimasuki lan menjadi lan yaktuba. Nah, Bahrul. Lam yaktub. Naam. Lam yaktub. Apa keadaan lam yaktub setelah dimasuki lam? Jazm atau majzum. Naam, karena dimasuki apa? Amil jazmnya itu lam. Apa tanda jazmnya? Tanda jazmnya sukun. Tanda jazmnya sukun. Kenapa dengan sukun? Karena apa? Sahihul akhir. Nah, fi'il apa saja yang tergolong fi'il yang mu'rab? Abu Hudzaifah. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Ahsanta. Fi'il yang mu'rab adalah fi'il mudhari. Fi'il madhi dan fi'il amr adalah mabni. Barakallahu fikum. Kapan fi'il mudhari bisa mabni? Alhamdulillah. Nabil. Ketika bersambung dengan nunul inas atau bersambung dengan nunut taukid. Ahsanta. Contohkan fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inas. Anas. Yajlisna. Ada fi'il yang lain? Tajlisna. Yajlisna dan tajlisna. Dari tasrif fi'il mudhari yang 14 yang bersambung dengan nuniswa ada dua. Naam yajlisna dan tajlisna. Naam. Apa hukum fi'il mudhari? Naam. Sudah tadi hukumi ya. Kapan fi'il mudhari dihukumi mabni ketika bersambung dengan nunul inas? Kapan lagi? Aba Nabil, selain dengan bersambung dengan nunul inas? Bersambung dengan nun taukid. Contohnya seperti apa fi'il mudhari yang bersambung dengan nun taukid? Yaktubanna. Nun taukid nunnya bertasydid. Yaktubanna. Apa artinya yaktubanna? Aba Nabil? Mereka beberapa orang akan menulis yaktubanna. Nah, Darman, apa arti yaktubanna? Apa? Sungguh benar-benar dia akan menulis dia, seorang laki-laki. Bukan mereka. Mufrad dia, dia. Yaktubanna, lihat huruf mudhara'ahnya apa? Ya, dia. Ya berarti huwa, dia seorang laki-laki sungguh akan menulis. Beda dengan nam yaktubna. Kalau yaktubna lah mereka beberapa orang perempuan akan menulis. Karena nuniswa, jama' dia. Nam, ya. Kalau nun taukid satu orang, yaktubanna satu orang. Dia seorang laki-laki akan sungguh akan menulis. Kita lanjut barakallahu fikum. Yang kedua dari pembagian fi'il yang dilihat dari sisi berubah atau tidaknya akhirnya adalah al-mabni. Fi'il yang mabni. Apa yang dimaksud dengan al-mabni? Qal wal mabniyu huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Fi'il mabni adalah fi'il yang tetap akhirnya, maksudnya harokat akhirnya dalam satu keadaan. Fi'il yang tetap akhirnya, maksudnya harokat akhirnya dalam satu keadaan, tidak berubah. Mislu, contoh, kataba. Kataba ini fi'il ma, fi'il madhi. Kataba adalah apa? Fi'il madhi. Kataba. Berarti kataba ini termasuk fi'il yang mabni, yang harokat akhirnya tidak berubah. Kataba. Karena memang kata Ibnu al-Jurrum, kata Ibnul Ajurrum, fal madhi maftuhul akhiri abadan. Fi'il madhi itu diakhirkan harokat akhirnya selama-lamanya. Nah, apa harokat terakhir pada kalimat kataba, pada huruf ba? Fathah. Maka dia berarti mabninya di atas fathah. Ya. Fataha. Zahaba. Tiga fi'il ini, kataba, fataha, zahaba, semuanya adalah fi'il apa? Fi'il madhi. Berarti fi'il madhi termasuk fi'il yang mabni. Contoh berikutnya. Uktub, iftah, izhab. Fi'il apa ini? Tiga fi'il ini? Fi'il amr. Berarti fi'il amr termasuk fi'il yang mabni. Nah, uktub, iftah, izhab, mabninya di atas apa? Di atas sukun. Nah, di atas sukun. Berarti kalau ditanya, sebutkan fi'il yang mabni. Apa jawabannya? Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Nah, apa fi'il amr? Fi'il madhi dan fi'il amr. Nah, dan ditambah dengan fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inas atau nun taukid. Wal mabniyu minal af'ali huwal madhi wal amru wal mudhari'u idza ittasalat bihi nunul inasi au nunut taukid. Ini dia. Dan yang mabni dari fi'il-fi'il adalah yang pertama fi'il madhi. Wal amru yang kedua fi'il amr. Wal mudhari'u yang ketiga fi'il mudhari' idza ittasalat bihi nunul inas. Apabila bersambung dengan fi'il mudhari' tersebut nunul inas. Nun yang menunjukkan perempuan. Au nun taukid atau nun taukid. Nah, atau nun taukid. Nah, ini fi'il-fi'il yang apa? Yang mabni. Fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari yang bersambung dengan nunul inas dan nun taukid. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nunul inas, mabninya di atas harokat apa? Di atas harokat apa? Ada sukun, contohnya yajlisna, tajlisna, yasjudna, tasjudna. Iya. Mabninya di atas sukun. Naam. Kalau fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid, mabninya di atas apa? Di atas fathah. Contohnya yaktubanna, ya, yajlisanna, yasjudanna. Tayyib. Lanjut. Al-fi'lul mudari'ul mu'rabu. Fi'il mudari' yang mu'rab. Dibagi menjadi tiga keadaan. Yang pertama, dalam keadaan marfu'. Yang kedua, dalam keadaan mansub. Yang ketiga, dalam keadaan majzum. Pengertian marfu telah lewat di dalam bab isim. Apa yang dimaksud dengan marfu, Aba Yazid? Huruf akhirnya apa? Marfu. Apa yang maksud dengan marfu? Abadani. Lupa. Marfu. Abad Saudah. Naam. Marfu adalah keadaan yang khusus yang ditandai dengan dhammah atau penggantinya. Itu marfu. Keadaan yang khusus yang ditandai dengan dhammah atau penggantinya. Apa itu mansub? Mansub. Naam. Aba Ramdhani. Keadaan yang khusus yang ditandai dengan fathah atau penggantinya. Apa itu majzum? Aba Asia. Naam. Keadaan yang khusus yang ditandai dengan sukun atau penggantinya. Ini tiga keadaan fi'il mudhari' yang mu'rab. Kalau keadaan fi'il mudhari' yang mabni, nam, barakallahu fikum, nam, ya, tidak berubah. Satu keadaan saja, mabni di atas sukun atau mabni di atas fathah. Contoh fi'il mudhari yang mu'rab yang dalam keadaan marfu. Contohnya yaktubu, yadhabu, yansuru, yanduru, yas'alu, yaftahu, yasjudu. Itu semuanya apa? Fi'il mudhari mu'rab yang marfu. Kenapa marfu? Apa sebab marfunya fi'il mudhari? Kosong dari amil nasab dan amil jazm. Ini menurut pendapat yang rajih. Di sana ada pendapat yang lain. Sebab marfu'nya fi'il mudhari adalah karena huruf mudhara'ah, kata mereka. Dia yang menyebabkan fi'il mudhari itu marfu'. Nah, tapi pendapat ini keliru, tidak kuat. Nah, yang mansub saja tidak dimasuki huruf mudhara'ah. Lan yadhaba. Ada huruf mudhara'ahnya. Naam. Nah, maka yang rajih yang benar sebab marfu'nya naam fi'il mudhari' adalah tajarruduhu 'anil nasibi wal jazim. Kosongnya dia dari amil nasab dan amil jazim. Naam. Buktikan yaktubu yadhabu termasuk fi'il mudhari yang mu'rab yang dalam keadaan marfu. Nah, bagaimana dalam keadaan mansubnya? Yaktubu ditambah atau masuk kepadanya lan. Lan ini sebagai amil menjadi apa? Lan yaktuba. Jadi mansub dia. Apa penyebab dia mansub? Dimasuki amil nasab yaitu lan. Dan amil nasab nanti akan kita pelajari ada beberapa. Dia memiliki kawan, memiliki teman yang sama-sama menasabkan fi'il mudhari. Yadhabu dimasuki lan menjadi apa? Lan yadhaba. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Fi'il mudhari sahihul akhir. Naam. Yang majzum yaktubu masuk kepadanya lam menjadi apa? Lam yaktub. Ini majzum karena masuk lam. Apa tanda majzumnya? Sukun. Kenapa? Karena sahihul akhir. Lam yadhhab. Naam. Itulah agungnya fi'inam fi'ilmu nahu. Seorang walaupun membaca tidak ada harokatnya, tahu ilmu nahu ada lan, baca saja lan yadhaba. Kok bisa begitu? Karena dimasuki amil apa? Amil nasab. Begitu. Nah. Orang menghafal Quran. Nah, dibaca ada lan, ada fi'il mudhari setelahnya. Bingung, salah harokatnya. Misalnya lan yadhabu. Maka bisa dikelirukan. Salahkan. Yang benar apa? Lan yadhaba. Begitu. Kenapa? Kalau ilmu nahu begitu. Nah, secara ilmu, ilmu nahu. Jadi, enggak ada lagi salah harokat kebaca Quran kalau sudah ilmu nahunya paham. Iya. Nah, ini sangat membantu dalam menghafal Al-Quran. Nah, meminimalisir kekeliruan dalam menentukan harokat akhir. Nah, dengan ilmu nahu. Bahkan bukan meminimalis, menghabiskan. Nah, bukan hanya mengurangi. Barakallahu fikum. Demikian juga amil jazm lam yadhab. Nah, barakallahu fikum. Selesai dari pembagian fi'il mudhari yang mu'rab. Dilihat dari sisi berubah dan tidaknya. Nah, keadaannya ada tiga. Ada marfu, ada mansub, ada majzum. Nah, sekarang kita lihat kesimpulan bab fi'il. Nah, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Sudah kita singgung-singgung dari tadi. Sekarang ini untuk menguatkannya. Al-af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Fi'il-fi'il yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Dilihat seperti biasa kita kenali, kita merojaah. Al-af'alu ini isim atau bukan? Isim. Apa tanda isimnya? Alif lam. Dukhulul alif wal lam fi awalihi. Nam. Isim banyak jumlahnya. Ada isim mufrad, isim musanna, jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir, asmaul khamsah, isim maksur, isim mangkus. Kemudian ismul ladzi la yansarif. Ada 9. Al-af'alu isim apa ini? Al-af'alu abagosan. Jama taksir. Apa mufradnya? Fi'lun. Apa musannaknya? Fi'lun. Fi'lani atau jangan hilang ilmunya atau fi'laini asanta. Fi'lun mufrad marfu, tanda marfunya apa? Fi'lun dhamma. Apa mansubnya? Fi'lan. Apa tanda nasabnya? Fathah. Apa majrurnya? fi'lin. Apa tanda majrurnya? Kasrah. Kalau musanna dari fi'lun apa? Fi'lani atau fi'laini. Yang marfu yang mana? Yang fi'lani. Apa tanda marfunya? Alif. Kenapa dengan alif? Isim musanna. Mansub dan majrurnya apa? Fi'laini. Apa tanda mansubnya? Ya. Kenapa dengan ya? Isim musanna. Nah. Jama taksirnya af'alun. Fi'lun. Fi'lani. Af'alun. Kalau pakai alif lam. Al-fi'lu. Al-fi'lani. Al-af'alu. Iya. Nah. Al-af'alu. Ini jama taksir marfu atau mansub atau majrur. Aba Abdirazak. Marfu tanda rafanya. Dhamma. Karena kenapa tanda marfunya dhamma? Karena jamak taksir. Al-mu'rabatu. Isim apa ini? Aba Asya. Iya, isim apa? Keasikan kita di dalam fi'il, di dalam bab isimnya lupa nih. Jama apa? Jama mu'annati salim. Dari mana antum bisa mengetahui ini jama mu'annati salim? Ada tandanya yaitu alif dan ta. Karena jama mu'annati salim adalah majumiat bi'alifin wa ta'in. Jama yang dibentuk dengan tambahan apa? Alif dan ta. Naam. Ya. Baik. Al-af'alu al-murabatu enggak bisa dijadikan jama mudzakkar salim. Iya. Kenapa? Karena enggak berakal dan bukan sifat. Jama mudzakkar salim harus berakal atau sifat. Iya. Diingat. Maka jamanya apa? Al-af'alu jama taksir, murabatu jama mu'annatsi salim. Wa alamatu i'rabiha. Alamatu. Abaillah. Isim apa ini? Jama mu'annatsi salim. Wa alamatu. Marfu atau mansub atau majrur? Marfu. Tanda rafanya? Dhamma. Naam. Jama mu'annatsi salim. Tanda rafanya dhamma. I'rabiha. Naam. I'rabi mufrad. Tanda majrur, tanda majrurnya kasrah. Karena dia menjadi mudhaf ilaih. Baik, jadi berikut ini adalah naam gambaran kesimpulan dari fi'il-fi'il yang mu'rab dan tanda i'rabnya. Naam. Kolom yang pertama 6 tentang al-af'al fi'il-fi'il. Naam. Fi'il yang pertama adalah di sini al-mudari'u as-sahihul akhiru. Fi'il mudari' sahihul akhir. Apa pengertiannya fi'il mudari' sahihul akhir, Aba Hakim? Nah, fi'il yang akhirnya huruf sahih, bukan huruf illat. Itu mudhari' sahihul akhir. Keadaan yang pertama, fi'il mudhari' sahihul akhir dalam keadaan marfu'. Al-misalu apa al-misalu? Contoh. Contohnya di sini apa? Yashrabu. Sahihul akhir atau bukan yashrabu? Sahihul akhir. Karena huruf akhirnya huruf sahih. Yaitu ba. Bukan huruf illat. Naam. Marfu yashrabu. Naam. Kenapa marfu? Ingat. Kenapa marfu? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazam. Naam. Yashrabu. Ini marfu. Al-alamah, tandanya. Apa tanda marfunya? Dhammatun adalah dhamma. Jadi fi'il mudhari sahihul akhir yang marfu, contohnya yashrabu, tanda marfunya dhamma. Begitu. Naam. Keadaan yang kedua, fi'il mudhari sahihul akhir yang kedua, mansub. Keadaan mansub. Al-misal contohnya, lan yashraba. Kenapa jadi mansub? Dakhala alaihi amil nasab. Naam, amil nasab. Yaitu lan. Menjadi lan yashraba. Al-alamah, tanda daripada mansubnya apa? Fathatun adalah fathah. Naam. Tanda mansub fil mudhari sahihul akhir adalah fathah. Keadaan yang ketiga, yang majzum. Al-misal contohnya, lam yashrab. Nah, kenapa majzum? Didahului amil ja, jazm yaitu lam. Al-alamah, tanda majzumnya apa? Sukunun adalah sukun. Tahu sukun? Harokat mati. Nah, ya, sukun. Ini sahihul akhir. Ya. Sekarang fi'il yang kedua, al-af'alul khamsah. Apa yang maksud dengan al-af'alul khamsah? Fi'il-fi'il yang lima. Coba sebutkan. Fi'il-fi'il lima. Naam, Aba Hudzaifah. Abuka huka. Ya, af'alul khamsa. Pokoknya kalau tertukar dengan asmaul khamsa, bahaya. Yaf'alani. Taf'alani. Yaf'aluna. Taf'aluna. Taf'alina. Ini dia af'alul khamsa. Jangan tertukar. Nah, sangat-sangat berbahaya. Nah, ya. Baik. Nah, sekarang kita akan berbicara af'alul khamsa. Di sana ada ulama yang mengistilahkan apa? Amtsilatul khamsa. Contoh-contoh yang lima. Enam. Ya. Keadaan yang pertama, af'alul khamsa yang marfu. Al-misal contohnya, yadhhabani. Apa? Yadhhabani. Naam. Apa tanda marfunya? Al-alamatu, tanda marfunya. Subutun nuni, tetapnya nun. Ada nunnya di situ, tidak dihilangkan. Yadhhabani. Ya, kita baca ada nunnya. Yadhhabani. Tetapnya nun tersebut ternyata sebagai tanda, tanda rofaknya. Tanda rofaknya apa? Tanda rofaknya af'alul khamsah. Nah. Yang dalam keadaan kedua, yaitu mansub. Af'alul khamsah dalam keadaan kedua, yaitu mansub. Al-misal, contohnya. Lan yadhhaba. Nah, tidaklah pergi kedua orang laki-laki itu. Nah, coba lihat asalnya yadhhabani ada nunnya. Setelah dimasuki amil nasab yaitu lan menjadi lan yadhhaba. Hilang nunnya ya. Nah, kenapa hilang? Coba kita lihat. Al-alamah, tanda mansub fi'il af'alul khamsah adalah hadzfun nuni. Apa ini hadzf? Dibuang nunnya. Hadzfun nun, dibuang nunnya. Berarti kalau afal homsah dimasuki amil nasab tidak dibuang nunnya, berarti salah. Lan yadhabani, salah. Keliru. Nah, ya. Masuk amil nasab kepada afal homsah harus dibuang nunnya karena sebagai tanda nasabnya. Nah, yang keadaan ketiga, yaitu yang majzum. Contoh afal hamzah dalam keadaan ketiga yaitu majzum, contohnya adalah lam yadhhaba. Lam yadhhaba. Apa yang dibuang? Nunnya, kan maksudnya yadhhabani, dimasuki lam amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari menjadi lam yadhhaba. Al-alama, apa tanda jazmnya? Hadfun nuni. Sama seperti dalam keadaan mansubnya yaitu hadfun nun, dibuang nunnya. Nah, menyambung tadi pelajaran di siang hari. Tanda nasab fi'il mudhari sahihul akhir dengan fathah. Lan yashroba. Tanda jazm fi'il mudhari sahihul akhir dengan sukun. Lam yadhab. Tetapi tanda nasab pada af'alul hamzah dibuang nunnya. Tanda jazm pada af'alul hamzah dibuang juga nunnya. Barakallahu fikum. Apa yang membedakan mansub dan majzum? Lihat amilnya. Kalau dimasuki amil nasab berarti mansub. Kalau dimasuki amil jazm berarti apa? Majzum. Kemudian dihafalkan tandanya. Coba di sana ada fi'il mudhari 6 yang marfu. Contohnya yadribu. Kalau dibuat mansub menjadi apa? Naam. Darman. Lan yadriba. Hasanta. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa dengan fathah? Karena dia... Hah? Kenapa? Tanda nasabnya fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Ada fi'il di sana nam yadribani. Yadribani fi'il mudhari marfu. Apa tanda rafanya? Subutun nun, tetapnya nun dimasuki amil nasab. Yadhaban, yadribani menjadi apa? Lan yadhaba. Apa tanda nasabnya? Hadfun nun, dibuang nunnya. Dimasuki amil jazm menjadi apa? Lam yad riba. Nah, dibuang nunnya juga. Iya. Silahkan dicocokkan. Dimisalkan dengan contoh sebanyak-banyaknya. Yang terakhir. Al-mudari'u al-mu'tallul akhir. Fi'il mudari' mu'tal akhir. Apa arti fi'il mudari' mu'tal akhir, zaki. Nah, fi'il yang huruf akhirnya huruf illat. Ada berapa huruf illat? Alwi? 3. Sebutkan, Abdurrahman. Hah? Gosan. Alif, wawu, ya. Ini huruf illat. Fil mudhari mu'tal akhir ada fil mudhari yang huruf akhirnya huruf illat. Bisa wawu, bisa alif, bisa ya. Coba lihat keadaan yang pertama yang marfu. Fil mudhari mu'tal akhir. Yang marfu. Al-mithal, contohnya. Yad'u. Apa ini yad'u? Menyeru, berdakwah, beribadah, berdoa. Sama yad'u. Nah, contohnya yad'u. Kenapa dia disebut fil mudhari mu'tal akhir? Karena huruf ya, huruf akhirnya apa? Huruf illat, yaitu waw. Waw termasuk huruf illat. Al-alama, apa tanda, apa tanda daripada marfunya fil mudhari mu'tal akhir yang mu'talnya dengan waw? Ya, pada contoh yad'u, coba lihat. Al-alamah dhammatun muqaddaratun. Dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan. Dhammah yang disembunyikan. Muqaddar. Yad'u, karena huruf akhirnya adalah waw. Waw tidak berharokat. Itu sukun. Maka di situ ada dhamma yang ditakdirkan. Yang mansub. Fil mudhari mu'tal akhir yang mu'talnya waw. Contoh al-misan. Lan yad'uwa. Apa tanda nasabnya? Al-alamah fathatun adalah fathah. Maksudnya fathah zahira. Berarti tanda nasab. Fi'il mudhari mu'tal akhir yang mu'talnya dengan wawu adalah fathah. Nah. Dalam keadaan ketiga, yang ketiga yaitu majzum. Nah. Al-misal contohnya lam yada'u. Coba lihat. Kira-kira apa yang hilang? Wawunya hilang. Iya. Kenapa wawunya hilang? Coba lihat. Al-alamah. Tanda majzum. Fi'il mudhari. Mu'tal akhir. Adalah. Hazful. Akhir. Apa ini hazful akhir? Dibuang huruf akhirnya. Nah, jadi berbeda-beda ya tanda jazmnya. Tanda mansub berbeda-beda. Tanda jazm berbeda. Beda. Tanda majzumnya ternyata dibuang huruf illatnya. Contoh fil mudhari mu'tal akhir yang marfu, contoh kedua yang huruf illatnya ya. Contohnya al-misal di sini yahdi. Yahdi, hada yahdi. Memberikan petunjuk. Innallaha yahdi man yasha. Sungguhnya Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Yahdi. Nah. Al-alamah apa tanda marfunya yahdi? Qadhammatun muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Tanda marfu dari fi'il mudhari mu'tal akhir yang huruf illatnya ya adalah dengan dhammah muqaddarah. Yang dalam keadaan mansub. Dan yahdi dalam keadaan mansub al-misal menjadi lan yahdiya. Apa tanda nasabnya? Al-alama fathatun, yaitu fathah. Maksudnya fathah zahirah. Yang majusun. Al-misal lam yahdi. Kira-kira apa yang dibuang? Ya-nya yang dibuang. Ya, hilang ya-nya. Nah, kenapa hilang? Al-alamatu, tanda majusumnya adalah hadful akhir. Dibuang huruf ilatnya. Dibuang ya-nya. Nah. Yang terakhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir yang huruf ilatnya alif. Dalam keadaan marfu. Contohnya, ya rada. Al-alama tandanya dhammah muqaddarah. Ya? Dhammah muqaddarah. Berarti, fi'il mudhari mu'tal akhir, baik huruf ilatnya waw atau ya atau alif, ketika marfu, harokatnya dengan harokat apa? Muqaddarah. Ya? Dhammah muqaddarah semuanya ketika marfu. Adapun ketika nasab, coba lihat, yang huruf ilatnya alif, yardha ditambah lan menjadi apa? Lan yardha. Apa yang hilang? Enggak ada yang hilang. Tanda nasabnya apa? Al-alama fathatun muqaddaratun. Fathah muqaddarah. Ya. Tidak ada yang hilang, tetapi domah mukad, fathah mukad darah. Adapun keadaan yang terakhir, yang majzum, nam contohnya lam yarda. Apa yang hilang? Huruf ilatnya alif. Al-alama tanda majzumnya hadful akhir. Hadful akhir ada dibuang huruf ilatnya. Coba lihat. Berarti fi'il mudhari mu'tal akhir ketika majzum, apa tanda majzumnya? Semuanya dengan cara membuang huruf ilatnya, baik huruf ilatnya waw atau ya atau alif, ketika majzum dibuang. Nah, adapun ketika nasab, yang dibuang apa? Enggak ada yang dibuang. Nah, dengan fathah zahirah ketika huruf ilatnya waw dan ya, ketika huruf ilatnya alif, maka dia dengan fathah muqaddarah. Dihafal ini tandanya sampai ngelotok. Seperti alah, sembilan isim. Kita tinggal satu lagi huruf nih. Iya. Isim sudah selesai. Enam, yang sembilan. Fi'il sudah selesai. Tinggal mana yang harus dibaca dhammah, mana yang harus dibaca fathah, nanti sudah. Mana yang dibaca kasrah. Pengenalan isim, pengenalan huruf, fi'il sudah. Barakallahu fikum. Pada afal homsah, satu lagi. Afal homsah kan alina ya. Kalau yadhabani, tadhabani sama. Sekarang yang yadhabuna. Kan apa belum bisa juga? Yadhabuna yang marfu apa? Contohnya? Yadhabuna. Yang mansub. Yadhabuna menjadi apa? Lan yadhabu. Apa yang dibuang? Nunnya. Sama dengan lan yadhaba. Yang dibuang tanda nasabnya apa? Dibuang nunnya. Ketika majzum, yadhabuna dimasukkan menjadi apa? Lam yadhabu. Apa yang dibuang? Nunnya. Kenapa dibuang? Sebagai tanda jazmnya. Satu lagi ya Polhomsat. Taktubina. Ini marfu. Iya. Apa tanda marfunya taktubina? Subutun nun. Ketika mansub menjadi apa? Lan tak tubi. Dibuang apanya? nunnya sebagai tanda nasab. Di ketika majzum, lam, lam yaktubi, dibuang juga nunnya. Dibaca-baca dan dihafal, diingat-ingat, dipraktekkan dengan contoh-contoh yang lain. Barakallahu fikum. Ini kesimpulan bab fi'il. Tinggal setelahnya, nah, mengenal kawan-kawan yang menasobkan kawan-kawan lan, kawan-kawan lam. Nah, setelah itu, nah, nah, mudah, domir paling domir. Nah, barakallahu fikum. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.